Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kita masuk kepada hadis yang pertama dari kitab Riyadhus Shalihin. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah fi kitabihi Riyadhus Shalihin an Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Al-Khattab ابن نفيل ابن عبد العزة ابن رياح ابن عبد الله ابن قرط ابن رزاح ابن عدي ابن كعب ابن لؤي ابن غالب القرشي العدوي رضي الله عنه dan dari Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Al-Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Rayyah bin Abdullah bin Qurt bin Razah bin Adi bin Ka'b bin Lu'ay bin Ghalib bin Qurashi Al-Adawi radhiyallahu anhu. Hadis pertama diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Yang disebutkan nasabnya dengan lengkap oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah. Dan sebagaimana yang disebutkan, beliau radhiyallahu anhu merupakan Amirul Mukminin. Yang mana ini merupakan gelar untuk Umar bin Al-Khattab dikarenakan ia menjadi khalifah Ar-Rashidun yang kedua. Setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang juga digelari sebagai Al-Faruq. Umar sebelum ia masuk Islam dikenal syadidan 'alal muslimin, termasuk di antara orang yang paling keras sikapnya pada kaum muslimin. Dalam keadaan Umar ini min ashraf Quraisy, dari sisi nasab kedudukan termasuk Quraisy yang memiliki kemuliaan kedudukan. Bahkan sebutkan fakana yushbihu wazir al-kharijiyah fi asrina, jabatannya di tengah-tengah orang-orang Quraisy ini seperti menteri luar negeri di masa kita, urusan-urusan keluar. Ini Umar. Utusannya. Dan Nabi SAW beliau pernah berdoa kepada Allah SWT agar memuliakan dan menguatkan Islam dengan masuk Islamnya Umar. Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma a'izzal Islam bi Umar ibn al-Khattab khassah. Ya Allah, muliakanlah Islam dengan Umar bin Al-Khattab secara khusus. Fa aslama fi sanah as-sadisah min al-bi'sah. Maka Umar pun masuk Islam pada tahun yang keenam setelah diutusnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan demikian pula ketika Umar masuk Islam, ini juga memiliki kedudukan di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Umar bersama Abu Bakar ini memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang biasa Rasulullah SAW bermusyawarah, ketika bermusyawarah melibatkan Abu Bakar dan Umar. Dan dengan Islamnya Umar, ini membuka jalan bagi kaum muslimin untuk mereka bisa lebih leluasa dalam berdakwah, beribadah. Sebelumnya mereka harus sembunyi-sembunyi untuk berdakwah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebutkanlah Ibnu Mas'ud, mazilna a'izzah mundu aslam Umar, kami menjadi lebih taib memiliki keberanian ketika semenjak Umar masuk Islam. Fa shallal muslimun 'inda al-Ka'bah wa azharu amrahum. Kaum muslimin mereka salat semenjak Umar masuk Islam, mereka sudah mulai berani bahkan salat di sisi Ka'bah dan menampakkan perkara mereka, agama mereka. Demikian juga Ikrimah Maula Ibnu Abbas, dia mengatakan lam yazal al-islam fi ikhtifain hatta aslama Umar. Islam itu senantiasa tersembunyi karena untuk mengamalkannya harus sembunyi-sembunyi sampai kemudian Islam atau Umar masuk Islam, baru Islam itu mulai terlihat nampak dengan masuk Islamnya Umar. Umar masuk berhijrah ke Madinah bersama para sahabat yang lain dan juga mengikuti seluruh peperangan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak sering memuji Umar bin Al-Khattab. Di antaranya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ja'ala al-haqqa 'ala lisani Umar wa qalbihi." Sungguhnya Allah menjadikan al-haq itu di atas lisan Umar dan di hatinya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini menunjukkan keutamaan dan kedudukan Umar bin Al-Khattab. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana nabiyyun ba'di lakana Umar." Seandainya ada nabi setelahku, maka itu adalah Umar. Ini kedudukan yang luar biasa yang disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Dan di antara perkara-perkara yang menunjukkan kebenaran sabda Nabi tadi terkait dengan innallaha ja'alal haq 'ala lisani Umar wa qalbihi, sungguhnya Allah menjadikan al-haq di atas lisan Umar dan hatinya, adalah beberapa kali kejadian Al-Qur'an itu turun sesuai dengan pendapatnya Umar Ibnul Khattab. Yani ketika ada sebuah muskilah, sebuah perkara, sebuah masalah, jadi musyawarah, kemudian Umar memiliki pendapat sendiri yang bahkan berbeda dengan Nabi SAW. Kemudian turun ayat yang ternyata ayat tersebut sesuai dengan pendapatnya Umar. Dan Nabi SAW ketika beliau wafat dalam keadaan beliau ridha kepada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian Abu Bakar menggantikan Rasulullah SAW sebagai pemimpin kaum muslimin, sebagai khalifah. Maka Umar ini sebagai orang pertama di sisi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bahkan ketika Abu Bakar meninggal memiliki wasiat khusus menunjuk Umar bin Al-Khattab sebagai khalifah. Jadi Umar bin Al-Khattab ini menjadi khalifah ini dengan wasiat khusus dari khalifah sebelumnya. Secara tegas, gamblang, berbeda dengan Abu Bakar. Abu Bakar ini ditunjuk. Baik. Atas dasar musyawarah para sahabat. Ahlu syura, ahlu hilli wal aqd. Yang walaupun sudah ada isyarat dari Rasulullah SAW menunjuk Abu Bakar sebagai penggantinya. Tapi tidak ada lafaz khusus atau bahkan wasiat khusus bahwasanya yang mengganti Nabi itu adalah Abu Bakar. Adapun Umar ini dengan wasiat khusus dari Abu Bakar As-Siddiq untuk menggantikan sebagai khalifah. Ini beliau diangkat menjadi khalifah ketika Abu Bakar meninggal pada tahun 13 Hijriah. Dan kekhilafahan Umar ini merupakan kebaikan yang besar bagi kaum muslimin. Di masa Umar ini banyak penaklukan negeri-negeri. Dibangun kota-kota. Bahkan Syam, Mesir, Persia Syam ketika itu dikuasai Romawi, Persia. Romawi dan Persia di masa itu merupakan dua kekuatan besar di dunia, negara superpower di masa itu. Takluk di tangan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar juga yang memerintahkan untuk membangun kota Basrah dan Kufah. Basrah itu di, dan Kufah itu sekarang di Irak. Bahkan disebutkan ditegakkan, didirikan pada masa khilafah Umar 12.000 mimbar. Artinya ada 12.000 masjid yang di sana para khatib itu berkhutbah. Merupakan prestasi yang luar biasa. Islam itu tersebar dengan sangat signifikan di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dari sisi fisik, Umar ini ciri-cirinya adalah seorang yang besar badannya, kuat, tinggi, kasul lihyah, jenggotnya tebal, banyak. Hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab sebutkan ada 537 hadis. Walaupun hadis yang diriwayatkan dari Umar, demikian juga Abu Bakar, ini lebih sedikit dibanding beberapa sahabat yang lain. Ini tidak menunjukkan bahwasanya sahabat yang lebih banyak hadisnya itu lebih berilmu. Dikarenakan diantara sebab dijelaskan oleh para ulama mengapa seperti Abu Bakar, Umar, padahal orang terdekatnya Nabi, hadisnya tidak sebanyak sahabat yang lain. Diantaranya dikarenakan namanya Abu Bakar, Umar, ini kan dikenal kesibukannya dalam hal mengurus umat, pemerintahan, sehingga dalam masalah tahdis, menyampaikan ilmu secara khusus majelis hadis ini, taib, lebih sedikit waktunya, sehingga lebih sedikit hadis yang diriwayatkan dari mereka. Umar bin Al-Khattab, beliau wafat sebagai seorang syahid dikarenakan dibunuh oleh seorang budak. Budaknya Al-Mughirah bin Syu'bah yang bernama Abu Lu'lu'ah Al-Majusi, seorang Majusi. Dalam keadaan sholat, ketika sholat subuh tahun 23 Hijriah. Maka masa pemerintahan khilafah Umar ini selama 10 tahun. Wanisfan, 10 dan setengah tahun. Berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu tentang Umar, kana Islamu Umar fathan, وكان هجرته نصرا وكان إمارته وكانت إمارته وكانت هجرته نصرا وكانت إمارته رحمة. Islamnya Umar ini merupakan pembuka jalan bagi kaum muslimin. Hijrahnya Umar ini merupakan pertolongan bagi kaum muslimin. Kepemimpinan Umar sebagai khalifah ini merupakan rahmat bagi kaum muslimin. Ini sedikit dari biografi Umar Ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Qal, ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innamal a'malu bin niyat wa innama li kulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Muttafaqun ala sihhatihi. Hanyalah amalan-amalan itu tergantung niatnya, dan hanyalah bagi setiap orang itu apa yang ia niatkan. Maka barang siapa ia berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa hijrahnya kepada dunia yang ingin ia raih, atau hijrahnya untuk mendapatkan seorang wanita yang ia ingin nikahi, maka hijrahnya kepada apa yang menjadi sebab hijrahnya tadi. Hadis ini hadis yang agung, bahkan di antara hadis yang paling mendasar. Yang mana hadis ini merupakan pokok Islam. Hadis yang sangat agung, memiliki keutamaan yang sangat besar, kedudukan yang sangat besar di dalam Islam. Bahkan disebutkan oleh Imam Syafi'i, beliau mengatakan, hadzal hadis thulutsul ilm wa yadkhulu fi 70 baban min al-fiqh. Hadis ini merupakan sepertiga ilmu dan masuk pada 70 bab pembahasan fiqih. Dan hadis ini merupakan hadis yang menjadi dasar dari salah satu dari lima kaidah agung di dalam Islam, yakni kaidah al-umuru bil maqasidiha, segala sesuatu itu tergantung dari maksudnya. Di mana Nabi SAW beliau bersabda, innamal a'malu binniyat. Sungguhnya niat-niat itu tergantung, atau amalan-amalan itu hanyalah ia tergantung dari niat-niat. Dan bagi setiap orang, ia akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Maka hadis ini mengajarkan kepada kita, sebagaimana bab yang dibawakan oleh al-muallif, untuk selalu menjaga keikhlasan niat, kemurnian niat, kebenaran niat, dan juga untuk selalu menghadirkannya. Karena apapun amalan-amalan kita, itu akan sangat tergantung apakah ia akan menjadi amalan yang diterima, apakah ia akan menjadi amalan yang besar, atau malah menjadi amalan yang dianggap kecil, atau bahkan ia menjadi amalan yang tidak ada nilainya. Itu sangat terkait dengan niat. Atau bahkan amalan secara zahirnya amalan saleh, dengan niat itu bisa menjadi bencana bagi pelakunya. Zahirnya yang beramal dengan amalan saleh, tapi niatnya riya, atau niatnya untuk selain Allah. Makanya justru yang ia dapatkan adalah dosa. Karena niat. Sehingga sangat penting untuk kita selalu mengikhlaskan niat. Sangat penting untuk kita menjaga niat. Karena niat harus kita jaga. Di awal kita luruskan ia, di tengah-tengah ibadah, tengah-tengah amalan, tetap kita jaga, kita luruskan. Karena terkadang niat itu bisa berbelok di tengah-tengah. Demikian juga di akhir. Sampai akhir. Dan dengan niat akan terbedakan antara mana yang ibadah, mana yang adah, adat, kebiasaan. Satu amalannya dengan niat menjadi berbeda. Yang ini mandi, tapi niatnya sama, membasahi seluruh tubuh, diguyur air. Niatnya untuk taharah, bersuci, ibadah, mendapat pahala. Yang ini niatnya untuk membersihkan badan, untuk mendinginkan, menyegarkan badan, guyur, sama. Sama tiga gayung, misalkan. Sama-sama membasahi seluruh tubuh, sama amalannya. Dengan niat berbeda hasilnya. Yang satu mendapat pahala, yang satu ya sudah perkara yang adat kebiasaan. Karena niat. Dengan niat terbedakan antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lain. Sama, sholat dua rakaat. Tapi dengan niat sama yang dibaca, suratnya sama. Zikir yang dibaca sama, doanya sama. Dengan niat terbedakan, yang ini dua rakaat. Taib, tahiyatul masjid. Yang ini dua rakaat qobliyah dan seterusnya. Dengan niat. Sehingga perkara yang harus selalu kita jaga dan luruskan dan harus kita hadirkan, agar tidak menjadi sholat kita yang kita lakukan secara rutin, sholat zuhur, asar, karena kita tidak menghadirkan niat, akhirnya hanya menjadi rutinitas sholat. Ya, padahal kalau dengan niat, baik, ia hadirkan hatinya dalam setiap sholatnya, maka akan lebih bernilai amalannya. Bahkan dengan niat, amalan yang kecil bisa menjadi besar nilainya. Dengan niat, amalan yang besar bisa menjadi kecil nilainya. Rubba amalin kabirin tusaghiruhu an-niyyah. Terkadang amalan yang besar, jihad, haji, menjadi kecil karena niat. Terkadang amalan yang kecil, sekedar menyingkirkan ranting di tengah jalan, singkirkan agar tidak mengganggu, itu bisa menjadi besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersedekah, berinfak dengan apa yang ia punya, 1,000, 2,000, 5,000, kecil nilainya, tapi dengan niat yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun yang setelahnya dari penjelasan hadis ini, insyaallah ta'ala kita bahas pada pertemuan berikutnya باذنillah ta'ala. Wallahu a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.